Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung. Karena itu aku cinta padamu. padamu kau hiasi diri dengan budi pekerti. Kau hambakan diri kehadiran ilahi.